إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semuanya, nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha, dan kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menyampaikan kita, mempertemukan kita dengan bulan yang penuh barokah, syahrul ramadan, bulan ramadan, bulan yang sangat istimewa, pimpinan dari bulan-bulan yang ada. Bagaimana kita tidak berharap berjumpa dengan bulan ramadan dalam keadaan para salaf kita, pendahulu kita, ulama yang saleh, mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan agar dipertemukan dengan Ramadan. Mengapa? Karena mereka mengetahui betapa besarnya keutamaan, kebaikan yang ada di bulan Ramadan tersebut. Para salaf mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan, pertemukan aku dengan bulan Ramadan dalam keadaan selamat, sehat, dan di atas keimanan. Dan sampaikanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amalanku di bulan Ramadan. Dan alasan berikutnya, bulan Ramadan adalah bulan yang disitu disyariatkan puasa, puasa Ramadan. Yang mana puasa Ramadan menjadi satu sebab diampuninya dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis yang masyhur, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang puasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah, dia mengimani puasa Ramadan adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, dan dia menerima, rela dengan kewajiban tersebut, menerimanya dengan lapang dada, dan juga dia mengharap pahala kepada Allah ketika puasa Ramadan. Maka pahalanya, balasannya adalah dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis yang mulia ini, hendaknya kita ketika mau memulai puasa Ramadan, kita dasari puasa tersebut dengan iman dan mengharap pahala kepada Allah, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena sudah rutinitas setiap tahun puasa atau enggak enak atau yang lainnya. Kita melaksanakannya karena iman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia dipuji atau tidak, tidak masalah. Apakah dia mendapatkan kesehatan setelah itu, tidak masalah. Apakah dia mendapatkan harta atau tidak, tidak masalah. Tetapi pendorong dia puasa Ramadan adalah iman kepada Allah dan mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahalanya. Dan juga alasan yang lainnya yang menjadi sebab kita berbahagia dan mengharap berjumpa dengan Ramadan, karena di bulan Ramadan ada satu hari yang khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat tarawih, salat qiyam Ramadhan bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, karena iman dan ihtisaban, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Kaum muslimin sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah, itulah beberapa keutamaan puasa Ramadan dan amalan di bulan Ramadan menjadi sebab diampuni dosa-dosa, menjadi sebab mendapatkan pahala yang sangat-sangat banyak, yang hal ini tidak dijumpai di hari-hari atau di bulan-bulan yang lainnya. Maka kita berdoa kepada Allah agar Dia mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan kita sehat dan juga dalam keadaan kita semangat untuk beramal soleh. Namun bukan hanya kita senang saja bergembira, tetapi kita siapkan segala sesuatunya, ilmu kita, fisik kita, iman kita, agar bisa maksimal berpuasa dan beramal soleh di bulan Ramadan, terutama puasa. Maka hendaknya sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita mengetahui bagaimana tentang hukum puasa ataupun adab-adab berpuasa, agar puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab mendatangkan kebaikan yang sangat banyak. Maka di antara adab berpuasa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di setiap hari kita diperintahkan dengan sekian perintah, salat, berbakti pada orang tua dan yang lainnya. Maka di bulan Ramadan lebih diperintahkan, lebih ditekankan. Dan juga kita di saat berpuasa meninggalkan apa yang Allah haramkan. Apa yang Allah haramkan harus ditinggalkan di setiap hari. Maka di bulan Ramadan lebih lagi harus kita menjauhinya, meninggalkannya. Ini adab yang wajib bagi orang yang berpuasa, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Salat 5 waktu jangan ditinggalkan. Bagi laki-laki berjamaah di masjid, lebih rajin, lebih semangat ketika di bulan Ramadan. Berbuat baik kepada tetangga, kepada teman, kepada saudara ditingkatkan. Dan juga meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan. Syirik, kebid'ahan, namimah, dusta, hibah, dan juga yang lainnya kita tinggalkan. Dan kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tujuan kita dari berpuasa adalah untuk meraih ketakwaan, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga adab yang kedua yang menjadi adab puasa adalah adab yang disunahkan, yaitu diantaranya pertama adalah makan sahur. Hendaknya kita semangat untuk makan sahur. Karena apa? Karena ini sunnah Nabi. Kita ketika menjalankannya, melaksanakannya, ingat ini sunnah Nabi. Ini adalah ibadah. Ini akan menguatkan puasa kita. Terdapat barokah kebaikan yang banyak dari makan sahur. Tasahharu fa inna fis suhuri barokah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam perbuatan makan sahur ada barokah, kebaikan yang sangat banyak. Maka jangan ditinggalkan. Walaupun kita merasa kenyang, walaupun kita merasa malas, maka hendaknya kita makan sahur, walaupun minum satu gelas air atau makan kurma sekian biji, maka hendaknya kita tidak meninggalkannya. Yang berikutnya, kita bersegera berbuka. ketika sudah jelas waktu maghrib sudah masuk, la yazalun nasu bi khairin ma ajal fitr, senantiasa manusia dalam kebaikan, mendapatkan kebaikan dan kemenangan selama mereka menyegerakan berbuka ketika sudah waktunya, dan disunahkan berbuka dengan kurma ataupun hal-hal kemakanan yang manis atau yang dia mudah makanannya berbuka tepat pada waktunya, bersegera ketika sudah datang waktu berbuka, waktu maghrib, maka berbuka jangan ditunda-tunda. Kemudian memperbanyak amal soleh, membaca Al-Quran dan memberi makan orang miskin atau memberi makan berbuka puasa bagi kaum muslimin, terutama mereka yang membutuhkan. Karena inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW, beliau adalah orang yang paling dermawan, paling cepat berbuat kebaikan, paling bersegera, paling banyak dan paling bersemangat berbuat kebaikan, Nabi SAW. Dan beliau lebih semangat, lebih cepat dan lebih banyak berbuat kebaikan di saat bulan Ramadan, ketika beliau memasuki bulan Ramadan, di saat Jibril alaihissalam menjumpai beliau, maka malaikat Jibril alaihissalam tadarus Al-Quran, murojaah Al-Quran dengan Nabi, maka di saat Nabi dijumpai oleh malaikat Jibril, beliau lebih dermawan, lebih cepat berbuat kebaikan, lebih banyak berbuat kebaikan dan bersegera dan semangat melebihi cepatnya angin yang berhembus. Maka kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita, kita tingkatkan amal soleh secara umum. Kata Imam Al-Zuhri rahimahullah, innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan itu hanyalah atau yang menjadi ajaran intinya, amalan intinya adalah membaca Al-Quran, diperbanyak, lebih semangat dan juga memberi makan kepada kaum muslimin. Kita baca Al-Quran minimalnya khatam satu bulan, dan kita perbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita agar pahalanya lebih maksimal. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Di antara yang perlu kita perhatikan ketika berpuasa adalah menjaga lisan-lisan kita, yang ini termasuk adab yang paling penting. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa idza kana yawm sawmi ahadikum fala yarfuth wala yasqab wala yajhal fa in sa'abahu ahad aw qatalahu falyaqul inni sa'im inni sa'im. Maka apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, puasa Ramadan, maka jangan dia mengucapkan ucapan yang kotor, yang jorok, yang keji, yang tidak bermanfaat, apalagi bermaksiat, mengandung maksiat, ucapan syirik, ucapan bid'ah, ucapan yang membuat orang marah, menyinggung, ghibah, namimah dan yang lainnya. Dan jangankan ucapannya kotor, berteriak pun jangan, jangan berteriak. Dan jangan berbuat perbuatannya jahil, iseng, yang sia-sia. Tinggalkan semuanya itu dalam rangka meraih pahala puasa Ramadan secara maksimal. Ini yang kita harapkan dari puasa kita. Bahkan kalau ada yang mencela kita atau yang mengajak kita berkelahi, maka jangan dilayani. Bukan gak berani, tapi kita katakan, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Karena ancamannya kalau kita tidak memperhatikan adab-adab ini, bisa jadi puasa kita hanya sekedar haus dan lapar. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, betapa banyak orang yang berpuasa namun bagian dari puasa itu hanya lapar dan haus saja. Maka kita tentunya tidak menginginkan seperti itu. Nabi alaihissalatu wassalam juga mengatakan, malam yada qawla zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyid at'amahu wa syarabahu. Siapa saja yang ketika berpuasa Ramadan dia tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta, yang tidak meninggalkan kemaksiatan lisannya maupun anggota badannya, bahkan dia tidak meninggalkan perbuatan jahil, perbuatan iseng, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai usaha dia di dalam meninggalkan makanan dan minumannya. Maka jadikan sekali lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadikan puasa Ramadan sebagai sebab langkah kita untuk memperbaiki amalan kita. Jangan sampai hari-hari biasa dengan hari berpuasa itu sama. Jangan. Kita harus ada peningkatan di saat berpuasa, meningkatkan iman kita dan takwa kita. Ketika berpuasa kita harus menjadi orang yang lebih baik imannya dan takwanya, yang sampai sama dengan sebelum-sebelumnya. Jadi sekali lagi puasa Ramadan atau bulan Ramadan sebagai awal kita untuk membenahi diri kita dan memperbaiki amalan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita mampu mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.